بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال أيها الإخوة المستمعون الكرام في الفضائل المتعلقة بالصيام. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن تقديم رمضان بصوم بعد نصف شعبان إلا لمن وصله بما قبله أو وافق عادة له، بأن كان عادته صوم الاثنين والخميس فوافقه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم، متفق عليه. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غياية فأكملوا 30 يوما. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. الغياية بالغين المعجمة وبالياء المثناة من تحت المكررة، وهي السحابة. هذه الترجمة أيها المستمعون الكرام فيها النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان إلا من وصله بما قبله، أي من أول الشهر، أو وافق، أي بعد النصف من شعبان، عادة للمرء كان يكون يصوم الاثنين والخميس. فإذا وافق عادة للمرء فإنه يصوم عادته التي اعتادها، وإلا فإن الصيام بعد النصف من شعبان لمن لم يصله بما قبله ولمن ليس له عادة يكره، كما سيأتي ما يدل على ذلك. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تقدم رمضان بيوم ويومين، ولا سيما إذا كان المراد من ذلك الاحتياط للشهر وتحري يوم الشك قبل دخول رمضان. وصيام يوم أو يومين قبل رمضان تحريا لرمضان وصياما ليوم الشك هذا محرم، جاء النهي عنه عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، بل إنه يعد معصية كما سيأتي بذلكم الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم فيه النهي عن التقدم بصوم يوم أو يومين، وأن الصيام صيام رمضان يبدأ برؤية الهلال وينتهي أيضا برؤية الهلال، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وإذا حال بين الرؤية حائل تكمل العدة، عدة شعبان 30 يوما. ولا يجوز أن يتقدم أحد رمضان بيوم أو يومين إلا أن يكون للرجل صيام فليصم ذلك الصيام الذي كان يصومه، كان يكون مثلا معتاد يصوم الاثنين فوافق آخر الشهر فإنه يصومه لعادته لا تحريا لرمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan diibadai kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan juga utusannya. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Masih kita di dalam kitab Fadha'il yang berkaitan dengan puasa. Pengarang mengatakan bab larangan mendahului Ramadan dengan berpuasa setelah pertengahan Syaban, kecuali orang yang melanjutkan puasa sebelumnya atau bertepatan dengan kebiasaan dia. Seperti orang yang memiliki kebiasaan berpuasa pada hari Senin dan juga Kamis. Hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda yang artinya, janganlah salah seorang di antara kalian mendahului Ramadan dengan puasa satu hari atau dua hari, kecuali seseorang yang sudah berpuasa sebelumnya, artinya sudah memiliki kebiasaan, maka hendaklah dia berpuasa pada hari tersebut. Hadis muttafaqun alaih. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, janganlah kalian berpuasa sebelum Ramadan. Berpuasalah karena melihat hilal, dan berbukalah karena melihat hilal. Dan apabila kalian terhalang oleh ghayayah, yaitu awan, maka hendaklah kalian melengkapi menjadi 30 hari. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadithun hasanun sahih. Dan makna al-ghayayah adalah awan. Bab ini berisi tentang larangan mendahului Ramadan dengan puasa, kecuali bagi orang yang melanjutkan puasa sebelumnya atau dia sudah memiliki kebiasaan, sudah memiliki adah, kemudian bertepatan dengan hari terakhir di bulan Syaban. Seperti orang yang berpuasa sebelumnya atau memiliki kebiasaan berpuasa Senin dan Kamis, kemudian hari Senin tersebut bertepatan dengan hari terakhir dari bulan Syaban. Jadi pada asalnya berpuasa setelah pertengahan Syaban ini hukumnya makruh, kecuali orang yang demikian keadaannya. Dan Nabi SAW telah melarang untuk mendahului Ramadan dengan puasa satu hari atau dua hari, apalagi kalau maksudnya adalah untuk taharri, yaitu ingin berhati-hati. Kemudian dia berpuasa pada hari yang meragukan, karena ada kemungkinan itu adalah tanggal 1 Ramadan. Dan berpuasa pada hari syak, berpuasa pada hari yang meragukan, ini hukumnya adalah haram. Sebagaimana nanti akan datang hadisnya atau larangannya dari Nabi SAW. Bahkan ini termasuk maksiat. Dan hadis Abu Hurairah yang ada di depan kita, demikian pula hadis Abdullah bin Abbas, jelas di dalamnya adalah larangan dari mendahului Ramadan dengan berpuasa. Dan di dalamnya juga di antara faedahnya bahwasanya berpuasa Ramadan ini diawali dan diakhiri dengan melihat hilal. Namun apabila terhalang penglihatan sehingga tidak bisa terlihat hilal, maka disempurnakan menjadi 30 hari. Qala rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وهذا الحديث فيه ما نبه عليه المصنف رحمه الله تعالى بالترجمة النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان إلا من وصله بما قبله إلا لمن وصله بما قبله أو وافق عادة له. أما أن يصوم هكذا من بعد النصف من شعبان ولا سيما تقدما بين يدي رمضان بالصيام فإن هذا ينهى عنه ومن الحكمة أيضا في ذلك في عدم التقدم ليدخل العبد شهر رمضان بقوة ونشاط على أداء الفريضة فريضة الصيام، ولكي لا يكون هناك تحريا للشهر تقدما بصيام تقدما عليه بصيام، قال إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا، أي إذا انتهى النصف الأول من شعبان وبقي النصف الأخير فإن المرء لا يصوم إلا من كانت له عادة أو من وصله بما قبله كما نبه على ذلكم المصنف. Hadis yang selanjutnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, apabila sudah tersisa separuh dari Syaban, maka janganlah kalian berpuasa. Hadis riwayat Tirmidzi. Beliau mengatakan hadithun hasanun sahih. Di dalam hadis ini, pengarang telah mengingatkan, kembali mengingatkan kepada kita tentang salah satu hukum berpuasa yang beliau sebutkan di dalam judul bab ini, yaitu tentang larangan berpuasa setelah pertengahan Syaban, kecuali bagi orang yang melanjutkan puasa sebelumnya atau orang yang sudah memiliki adat kebiasaan berpuasa sebelumnya kemudian bertepatan. Adapun puasa setelah pertengahan Syaban tanpa ada sebab, apalagi dimaksudkan dengannya untuk berhati-hati, maka yang demikian itu adalah dilarang. Dan termasuk hikmah dilarangnya berpuasa sebelum Ramadan adalah supaya seorang hamba masuk atau memasuki bulan Ramadan dalam keadaan bersemangat, dalam keadaan sehat. Kemudian di antara hikmahnya adalah supaya tidak ada di sana istilah hati-hati di dalam berpuasa atau di dalam berpuasa Ramadan. Qala rahimahullahu ta'ala wa ana bil yaqdan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma qal man sama al yawm alladhi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim sallallahu alayhi wa sallam. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وهذا الحديث فيه النهي عن صيام يوم الشك، ويوم الشك هو يوم 30 من شعبان، وهو اليوم الذي يحتمل أن يكون من رمضان ويحتمل أن يكون من شعبان، ولم يرى الهلال. فمن صام هذا اليوم احتياطا لرمضان فقد وقع في معصية للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ولا يدخل في ذلك من كان له صيام، من كان له صيام أو عادة من صيام كمن يصوم الاثنين أو الخميس، فإنه لا يدخل في هذا النهي لما تقدم، إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصم ذلك اليوم. Kemudian yang selanjutnya adalah hadith Abil Yaqadhan Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, barang siapa yang berpuasa pada hari yang dilakukan di dalamnya, maka sungguh dia telah memaksiati Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadithun hasanun sahih. Hadis ini berisi tentang larangan berpuasa pada hari syak, yaitu pada hari yang meragukan. Dan yang dimaksud adalah hari tanggal 30 dari bulan Syaban. Karena hari tersebut, yaitu tanggal 30 Syaban, ini ada kemungkinan termasuk tanggal 1 Ramadan, atau ada kemungkinan bulan Syaban, ada kemungkinan termasuk Ramadan, dan ada kemungkinan termasuk bulan Syaban, yang saat itu dalam keadaan tidak dilihat hilal. Di sini disebutkan, barang siapa yang berpuasa pada hari itu, yaitu pada hari syak, pada hari yang meragukan, dengan maksud ihtiyaton, yaitu untuk berhati-hati, maka sungguh dia telah terjatuh di dalam maksiat. Beliau mengatakan, faqad asa Abul Qasim, maka sungguh dia telah memaksiati Abul Qasim. Dan yang dimaksud dengan Abul Qasim adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak termasuk di dalamnya, sekali lagi, orang yang sudah memiliki kebiasaan berpuasa sebelumnya. Seperti orang yang memiliki kebiasaan berpuasa Senin dan Kamis, kemudian bertepatan hari Senin dan Kamis dengan tanggal 30 Syakban, karena hadis yang sudah berlalu. قال رحمه الله تعالى باب ما يقال عند رؤية الهلال. والرؤية هنا لا تختص برؤية هلال رمضان، وإنما رؤية الهلال من كل شهر. قال عن طلحة بن عبيد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله هلال رشد وخير. رواه الترمذي وقال حديث حسن. هذا الحديث فيه هذه الدعوة العظيمة المباركة التي يستحب للمسلم أن يقولها عند رؤية الهلال من كل شهر، وفيها سؤال الرب سبحانه أن يجعل هذا الشهر الذي هل هلاله شهر أمن وأمان وسلامة وإسلام. وهي دعوة مباركة يحسن بالمسلم أن يدعو بها كلما رأى الهلال. وقوله أهله علينا أي اطلعه علينا وأرنا إياه. وقوله بالأمن والإيمان، الأمن هو الطمأنينة والراحة والسكون والسلامة من الآفات والشرور، والإيمان هو الإقرار والتصديق والخضوع لله سبحانه وتعالى. وقوله والسلامة والإسلام، السلامة أي الوقاية والنجاة من الآفات والمصائب، والإسلام هو الاستسلام لله والانقياد لشرعه سبحانه وتعالى. وقوله ربي وربك الله فيه إثبات أن الناس والقمر وجميع المخلوقات كلها مربوبة لله، مسخرة بأمره، خاضعة لحكمه. وفي الحديث جمع بين الإيمان والإسلام، والإيمان إذا جمع مع الإسلام يراد به الاعتقادات، والإسلام يراد به الأعمال الظاهرة وعموم الطاعات. وفي الحديث أن الأمن مرتبط بالإيمان، والسلامة مرتبطة بالإسلام، فالإيمان طريق الأمان، والإسلام طريق السلامة، ومن رام الأمن والسلامة بغيرهما ضل. ومن فوائد هذا الحديث التنبيه على شغل الشهور بالطاعة وحسن الإقبال على الله، وأن أهم ما تشغل به الشهور وتمضى في الأوقات هو الإيمان بالله والاستسلام لشرعه وحكمه. فإذا دعا بهذه الدعوة يهيئ نفسه للأمن والإسلام في هذا الشهر الذي دعا الله أن يجعله شهر إيمان وإسلام. وعليه أن يعلم أن مرور الشهور على العبد مع الانشغال عن الإيمان والإسلام يعد ضياعا للشهور وحرمانا من الخير، فإن الشهور لم تخلق ولم توجد إلا لتكون مستودعا للإيمان والأعمال. وهذا إنما ينجلي ويظهر للناس يوم القيامة، يوم يقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى ليروا نتائج أعمالهم وحصاد حياتهم وثمرة شهورهم وأعوامهم. ونسأل الله عز وجل لنا أجمعين التوفيق لاغتنام أوقاتنا وعمارتها بالإيمان والإسلام، والتوفيق لما يحبه الله ويرضاه. Bab yang selanjutnya adalah bab apa yang dikatakan ketika melihat hilal atau bulan sabit. Dari Talhah ibnu Ubaidillah radhiallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW dahulu apabila melihat hilal atau bulan sabit, beliau SAW mengatakan, yang artinya, ya Allah, perlihatkanlah kepada kami bulan sabit dengan keamanan dan keimanan, dengan keselamatan dan keislaman. Rabku dan Rabmu adalah Allah, hilal yang membawa petunjuk dan kebaikan. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau rahimahullah mengatakan, hadithun hasanun. Yang dimaksud dengan hilal di sini atau bulan sabit di sini bukanlah khusus hilal di bulan Ramadan, tapi ini adalah umum hilal di bulan Ramadan dan juga selain bulan Ramadan. Dan hadis ini berisi tentang doa yang agung, yang banyak berkahnya, yang disunahkan untuk dibaca setiap bulan ketika seseorang melihat hilal. Di dalamnya ada permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya adalah, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Yang dimaksud dengan ahillahu alaina, ya Allah, perlihatkanlah kepada kami bulan sabit. Dan yang dimaksud dengan al-aman adalah keamanan. Adapun al-iman, maka yang dimaksud adalah al-iqrar dan juga tasdik, yaitu pembenaran dan kepercayaan. As-salamah maknanya adalah keselamatan, yaitu keselamatan dari musibah-musibah. Dan yang dimaksud dengan al-Islam adalah tunduk kepada Allah SWT dan hukum-hukumnya. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam. Kemudian beliau mengatakan, Rabbi wa Rabbukallah. Rabku dan juga Rabbmu, yaitu wahai bulan, adalah Allah SWT. Dan ini menunjukkan bahwasanya manusia, bulan, dan juga seluruh makhluk ini berada di bawah kekuasaan Allah SWT, tunduk dengan hukum-hukum Allah SWT. Dan di dalam hadis ini beliau SAW menggabungkan antara Islam dengan iman. Dan apabila Islam dan juga iman berada di dalam satu tempat, maka yang dimaksud dengan iman adalah akidah atau keyakinan. Dan yang dimaksud dengan Islam adalah amalan-amalan yang zahir. Dan di dalam hadis ini pula, bahwasanya keamanan itu berkaitan dengan iman. Dan bahwasanya keselamatan seseorang itu berkaitan dengan Islamnya dia. Artinya, jalan untuk menuju keamanan adalah dengan beriman. Dan jalan untuk menuju keselamatan adalah dengan berislam. Barang siapa yang mencari keamanan dan juga keselamatan selain dengan iman dan Islam, maka dia akan sesat. Dan di dalam hadis ini pula, hendaknya seorang muslim mengisi bulan-bulan ini dengan ketaatan. mengisi bulan-bulan, mengisi waktu-waktunya dengan ketaatan kepada Allah SWT, yaitu dengan iman dan juga Islam. Maka diharapkan seorang hamba apabila dia berdoa dengan doa yang agung ini, maka diharapkan dia bisa mengisi bulan tersebut dengan keimanan dan juga keislaman, ketaatan kepada Allah SWT. Dan dalam seorang hamba mengetahui bahwasanya berlalunya waktu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, tapi tidak diiringi dengan keimanan dan juga keislaman, adalah sebuah kerugian yang besar. Allah SWT tidaklah menciptakan bulan-bulan tersebut, waktu-waktu tersebut, kecuali supaya digunakan untuk beriman dan berislam. Dan ini akan jelas dibuktikan oleh setiap hamba pada hari kiamat. Mereka akan melihat buah jerih payah mereka di dunia, bagaimana mereka memanfaatkan hari-hari tersebut, bulan-bulan tersebut, untuk beriman dan juga berislam. Qala rahimahullahu ta'ala, babun fadlu as-suhur wa ta'khirihi ma lam yakhsha tulu'a al-fajr. Hadhihi at-tarjama عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان فضل السحور، والمراد بالسحور أكلة السحر، وأن تكون هذه الأكلة يأكلها الصائم مؤخرة إلى ما قبل طلوع الفجر، وأن يحرص ألا يدخل عليه الفجر وهو يأكل، وإنما يأكل قبل طلوعه ويؤخر السحور، فإن في هذا خيرا عظيما وبركة عظيمة غفل عنها كثير من الناس. قال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. ففي هذا الحديث أخبر عليه الصلاة والسلام أن أكلة السحر أكلة مباركة، وهذا ولا شك في دلالة على عظم قدرها، وأن البركة تكتنفها، وبركة في الطعام، وبركة في العمل نفسه، وبركة في الوقت. فحري بالصائم أن يتحرى هذه البركة بأن يتسحر وأن يؤخر السحور، ولو على شربة ماء إن لم يجد شيئا يطعمه. والبركة هي تنزل الخير وزيادته وعموم نفعه وزيادة الأجر والثواب. فما أعظم السحور وما أجل قدره، ومع ذلك يتغافل عنه كثير من الناس، إما جهلا بفضله ومكانته، أو إثارا للآجل، أو إثارا للعاجل على الآجل، فيفضل النوم عليه، وغالبا ما يكون سبب ذلك السهر. شاهد أن هذا الحديث فيه حث على السحور، وبيان أن فيه بركة عظيمة. Bab yang selanjutnya adalah bab keutamaan melakukan sahur dan juga mengakhirkannya selama tidak takut terbit fajar. Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, hendaklah kalian melakukan sahur, karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada barokah. Hadis muttafaqun alaih. Al-Mu'allif, pengarang di sini, membuat bab ini adalah untuk menerangkan kepada kita tentang keutamaan melakukan sahur. Dan yang dimaksud dengan sahur adalah makanan yang dimakan ketika waktu sahar, yaitu akhir malam. Yang dimakan menjelang terbitnya fajar, yaitu sebelum terbitnya fajar, masuknya waktu sholat subuh. Dan di dalamnya ada kebaikan yang banyak. Namun banyak di antara manusia yang lalai dari kebaikan ini. Beliau SAW mengatakan, hendaklah kalian sahur, karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada barokah. Beliau SAW mengabarkan bahwasanya makan sahur penuh dengan barokah. Dan ini menunjukkan kepada kita tentang besarnya atau agungnya atau utamanya melakukan sahur, dan bahwasanya barokah akan turun. Berkah di dalam makanannya, berkah di dalam amalan itu sendiri, dan juga berkah di dalam waktunya. Oleh karena itu, sepantasnya seorang yang berpuasa untuk melakukan sahur ini, dan juga mengakhirkan menjelang terbit fajar, meskipun hanya dengan seteguk air. Karena yang dimaksud dengan barokah adalah turunnya kebaikan-kebaikan dan bertambahnya pahala dan juga ganjaran dan juga banyaknya manfaatnya. Maka betapa agungnya keutamaan sahur ini, akan tetapi banyak di antara manusia yang lalai. Ada kemungkinan karena ketidaktahuan tentang keutamaan bersahur ini, atau dia tahu akan tapi dia mendahulukan kenikmatan yang segera. Karena ada sebagian orang lebih mendahulukan, mengutamakan untuk tetap tidur daripada melakukan sahur. Dan sebabnya kebanyakan adalah karena dia begadang di malam hari. Syahidnya dari hadis ini, bahwasanya di dalamnya ada dorongan bagi kita semua untuk melakukan sahur dan mengakhirkan sahur tersebut. Qala rahimahullah ta'ala, وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قيل كم كان بينهما قال قدر 50 آية متفق عليه. وهذا فيه ما تقدم من فضل تأخير السحور تأخيرا بالغا إلى قبيل وقت الفجر، لأن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قيل كم كان بينهما قال قدر 50 آية متفق عليه، أي بين الفراغ من السحور وإقامة الصلاة قدر قراءة 50 آية. حديث selanjutnya adalah حديث زيد Ibnu Thabit radhiyallahu anhu, beliau mengatakan yang artinya kami melakukan sahur bersama Rasulullah SAW, kemudian kami melakukan salat. Maka beliau ditanya berapa jarak antara keduanya, yaitu antara sahur dengan melakukan salat. Beliau mengatakan kurang lebih 50 ayat. Hadis muttafaqun alaih. Di dalam hadis ini disebutkan tentang keutamaan mengakhirkan sahur sampai menjelang terbit fajar. Di sini Zaid bin Thabit beliau mengatakan ketika ditanya tentang jarak antara sahurnya beliau dan juga Rasulullah SAW dan juga para sahabat dengan didirikannya salat adalah seperti waktu yang digunakan oleh seseorang untuk membaca 50 ayat. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya mereka mengakhirkan sahur mereka sampai menjelang waktu subuh. Qala rahimahullah wa an ibn Umar radhiyallahu anhu maqal كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا بلال وابن أم مكتوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. متفق عليه. وهذا فيه ذكر الأذانين، الأذان الأول والأذان الثاني، وأن الأذان الأول يكون بليل ولا يمنع من الطعام والشراب ولا يبيح صلاة الفجر لأنه لم يدخل وقتها، والأذان الثاني يمنع من الطعام والشراب ويبيح صلاة الفجر لدخول وقتها. ولهذا قال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، أي فإذا أذن الأذان الثاني فإنه يمنع الطعام والشراب وتباح الفجر لأنه دخل وقتها. قال ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. ليس المراد بقوله ينزل هذا ويرقى هذا أنه ليس بين الأذانين وقت، بل أن فيه متسع للأكل والشرب. قال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فبين وقت الأذنين وقت يتسع للأكل والشرب. لهذا قال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. والمراد بقوله ينزل هذا ويرقى هذا التقارب بين نزول الأول وصعود الثاني. Kemudian yang selanjutnya adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan dahulu Rasulullah SAW memiliki dua orang muadzin, Bilal dan Ibnu Ummi Maktum. Beliau SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya Bilal melakukan adzan di malam hari, maka makanlah dan minumlah sampai Ibnu Ummi Maktum melakukan adzan. Kemudian beliau berkata, itu Abdullah bin Umar, beliau mengatakan yang artinya dan tidaklah jeda atau selang di antara keduanya, yaitu antara adzan pertama dan kedua, kecuali turunnya yang pertama dan naiknya yang kedua. Hadis ini muttafaqun alaih. Di dalam hadis ini disebutkan tentang adanya dua adzan, yaitu dua adzan subuh pertama dan kedua. Yang pertama ini dilakukan di malam hari, dan ini tidak melarang seseorang untuk tetap makan dan juga minum. Dan adzan yang pertama ini tidak membolehkan seseorang untuk melakukan sholat subuh. Adapun adzan yang kedua, maka ini apabila sudah dikumandangkan, mencegah seseorang, melarang seseorang untuk makan dan juga minum. Dan adzan yang kedua inilah yang membolehkan seseorang untuk melakukan sholat subuh. Oleh karena itu beliau SAW mengatakan, fakulu washrabu, hendaklah kalian makan dan minum sampai Ibnu Ummi Maktum melakukan adzan, yaitu adzan yang kedua. Kemudian ucapan beliau, walam yakun bainahuma illa ayyan jila hadha wa yarqa hadha, dan tidaklah jarak di antara keduanya kecuali yang pertama turun kemudian yang kedua naik. Tidaklah maksudnya bahwasanya di antara dua adzan tersebut tidak ada waktu. Bukanlah maksudnya tidak ada waktu di antara dua adzan tersebut. Akan tapi masih sebenarnya adalah masih ada waktu yang luas. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah SAW menyuruh kita untuk makan dan minum. Beliau mengatakan fakulu washrabu, menunjukkan bahwasanya di antara dua adzan tersebut masih ada waktu untuk makan dan juga minum. Jadi yang dimaksud dengan ucapan beliau radhiyallahu anhuma di sini, bahwasanya tidak ada jeda, tidak ada selang di antara keduanya kecuali yang ini yang pertama turun dan yang kedua naik. Maksudnya adalah taqarrub, yaitu menunjukkan tentang dekatnya antara adzan yang pertama dengan adzan yang kedua. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Amr ibn al-As radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala faslu ma baina siyamina wa siyami ahli al-kitab aklatu as-sahar rawahu Muslim. وهذا الحديث فيه التأكيد على العناية بأكلة السحر، وأن شأنها كما أخبر عليه الصلاة والسلام فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب. وسيأتي أيضا في ما بعد أن الناس لا يزالون بخير ما عجلوا الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون، وهذا فيه وصية الشارع بمخالفة اليهود في هذا الأمر. فإذا أوصى الشارع بمخالفة اليهود والنصارى في هذا الأمر والذي قد يعده بعض الناس هينا، فما بالك بالأمور العظام التي بلي بها كثير من الناس وفيها التشبه بهم والسير على منهاجهم ومنوالهم كمشابهتهم في ألبستهم وعاداتهم والاختفاء والافتخار بمحاكاتهم في كلامهم ومأكلهم ومشربهم والفرح أيضا والتلذذ بالنظر إلى قبائحهم من كلام ساقط وعقائد فاسدة وصور خليعة فاضحة. ولا شك أن المشابهة الظاهرة تولد توافقا وميلا قلبيا في الباطن، والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وأكثر الناس تأثرا في هذا التشبه الشباب والنساء، فينبغي على المسلم أن يتنبه لهذا الأمر وأن يستفيد من هذه العبر المستفادة من أحاديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. Kemudian hadis yang selanjutnya adalah hadis Amr ibn al-As radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yang artinya pembeda antara puasa kita dengan puasanya ahli kitab adalah makan sahur. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menguatkan apa yang sudah disampaikan sebelumnya tentang anjuran untuk memerhatikan makan sahur ini, dan bahwasanya ini adalah pembeda antara puasanya kita sebagai orang Islam dengan puasanya orang-orang ahlul kitab. Dan di dalam hadis yang lain beliau SAW mengatakan, senantiasa manusia dalam kebaikan selama mereka bersahur. Apabila Rasulullah SAW berwasiat kepada kita untuk menyelisih orang-orang Yahudi dan Nasrani sampai di dalam perkara yang dianggap itu ringan menurut sebagian orang, seperti makan sahur misalnya, maka bagaimana dengan perkara yang besar, yang dianggap besar oleh manusia, seperti misalnya meniru mereka atau meniru tata cara mereka, seperti orang yang meniru pakaian orang-orang kafir dan juga kebiasaan mereka dan bangga dengan apa yang dia lakukan sampai meniru cara makannya, meniru cara minumnya, meniru cara berbicaranya, bahkan merasa senang dan bahagia ketika dia melihat keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Seperti ucapan-ucapan yang sangat tidak baik, dan juga akidah-akidah yang jelek, dan juga gambar-gambar yang tidak senonoh maka tidak dilakukan lagi bahasanya meniru mereka, yaitu orang-orang kafir secara zahir. Ini lama-kelamaan akan menjadikan batin seseorang, hati seseorang akan meniru mereka. Padahal Allah SWT mengatakan, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali, sebagai teman. Mereka atau sebagian mereka adalah teman bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kalian yang menjadikan mereka sebagai teman, maka sesungguhnya dia adalah termasuk mereka. Sesungguhnya Allah SWT tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Dan orang atau manusia yang paling banyak terpengaruh dengan orang-orang kafir adalah para pemuda dan juga kaum wanita. Oleh karena itu, hendaklah seorang muslim dan juga muslimah sadar tentang perkara ini, dan hendaklah dia bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah taala, babun fadlu ta'jil al-fitr wa ma yuftar alayh وما يقوله بعد إفطاره. تجمع هذه الترجمة هذه المسائل: الأولى تعجيل الفطر، والثانية ما يفطر عليه الصائم، والثالثة ما يقوله بعد الإفطار. قال عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه، وهذا فيه أهمية تعجيل الفطر، وأنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أسباب الخيرية وبقاء الخيرية في هذه الأمة. قال: وعن أبي عطية رضي الله وعن أبي عطية قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها، فقال لها مسروق: رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلاهما لا يألو عن الخير، أحدهما يعجل المغرب والإفطار، والآخر يؤخر المغرب والإفطار. فقالت: من يعجل المغرب والإفطار؟ قال: عبد الله، يعني ابن مسعود. فقالت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، رواه مسلم. قوله لا يألو أي لا يقصر في الخير، وهذا فيه كالذي قبله أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعجل المغرب والإفطار. قالوا: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وهذا فيه تعجيل الفطر، وأن أحب العباد إلى الله عز وجل أعجلهم فطرة، أي مبادرتهم ومسارعتهم إليه. باب yang selanjutnya adalah bab keutamaan menyegerakan berbuka puasa, dan apa yang digunakan untuk berbuka, dan apa yang dikatakan setelah berbuka puasa. Jadi bab ini menjamak, mengumpulkan tiga perkara. Yang pertama adalah keutamaan menyegerakan berbuka, kemudian yang kedua adalah apa yang digunakan untuk berbuka, kemudian yang ketiga adalah apa yang dikatakan seseorang setelah berbuka. Beliau mengatakan dari Sahal Ibnu Sa'ad radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, senantiasa manusia di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Muttafaqun alaih. Hadis ini berisi tentang pentingnya keutamaan menyegerakan berbuka, dan bahwasanya itu adalah termasuk sunnah Rasulullah SAW, dan bahwasanya itu adalah termasuk sebab tetapnya kebaikan di dalam umat ini. Kemudian hadis yang selanjutnya adalah dari Abi Atiyah, beliau mengatakan, aku masuk bersama Masruq kepada Aisyah radhiallahu anha. Kemudian Masruq berkata kepada beliau, yaitu kepada Aisyah, bertanya kepada beliau. Dua orang laki-laki dari kalangan sahabat Nabi Muhammad SAW, keduanya adalah orang yang baik, artinya tidak menyia-nyiakan kebaikan. Salah satu di antara keduanya menyegerakan maghrib dan juga berbuka. Adapun yang kedua, dia mengakhirkan maghrib dan juga berbuka. Maka Aisyah radhiallahu anha berkata, siapakah yang menyegerakan maghrib dan juga berbuka? Maka Masruq mengatakan, Abdullah, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Maka Aisyah berkata, demikianlah Rasulullah SAW dahulu melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Dan yang dimaksud dengan la ya'lu, maksudnya adalah tidak menyia-nyiakan kebaikan. Hadis ini juga berisi tentang dorongan untuk menyegerakan maghrib dan juga berbuka puasa. Hadis yang selanjutnya adalah hadis Abu Hurairah radhiallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT berkata, yang artinya, hambaku yang paling aku cintai adalah yang paling menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Tirmidzi. Beliau berkata, hadithun hasanun. Di dalam hadis yang terakhir ini, yaitu hadis Abu Hurairah radhiallahu anhu, ada dorongan untuk menyegerakan berbuka puasa, dan bahwasanya hamba yang paling dicinta oleh Allah SWT adalah yang paling menyegerakan berbuka. Artinya bersegera untuk melakukan buka apabila memang sudah waktunya. Wa as'alullah al-karim, Rabbal 'arsyil 'adzim, an yuwaffiqana wa iyyakum ajma'in li kulli khair, wa an yuslih lana sya'nana kullah, وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنه سميع قريب مجيب.